biasa dalam dunia ini. Seumur hidup baru ku mengalami iman dan cinta membara. Kasih kau tumbuh masa diriku. Getar asmara riang dalam hatiku sejak kau kecup lembut bibirku ini. Cuba.